الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد كتاب التوحيد pada bab الشفاعات masih di akhir bab. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو العباس أبو العباس kunyahnya Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim bin Abdul Salam ibnu Taimiyah. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah menafikan dari selain Allah setiap apa saja yang orang-orang musyrik bergantung dengannya. Yang orang musyrik bergantung dengannya di ayat yang sebelumnya. Fanafa dirincikan di sini, Allah menafikan ayakuna li ghairihi milkun. Dinafikan untuk adanya bagi selain Allah kepemilikan. Ya. La yamliku. Sedikit enggak ada memiliki untuk alam ini. Au qistun minhu atau sebagian dari kepemilikan. Au yakuna aunan lillah atau kemudian membantu Allah dalam pengaturan penguasaan atau kepemilikan pengaturan alam ini. Walam yabqa illa syafa'ah. Dan tidak tersisa kecuali syafaat. Seluruh alam ini, baik malaikat, jin, orang-orang soleh yang kalian anggap orang soleh, wali-wali Allah, itu enggak memiliki. Min kitmir sedikit pun. Tidak juga ikut bersekutu dalam kepemilikan terhadap hal ini, terhadap alam ini. Tidak juga membantu Allah dalam mengatur alam ini. Tinggal syafaat. Tinggal perkara syafaat, yaitu menjadi perantara bagi hamba-hamba Allah di hadapan Allah. Fabayyana, maka Allah menjelaskan annaha la tanfa'u illa liman adzina lahur rabb. Maka Allah pun menjelaskan bahwasanya manfaat itu tidak akan bermanfaat, apa syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang Allah telah izinkan untuknya. Kama qala wala yasfa'una illa limanir tawo. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa saja yang Allah ridhoi. Fahadhi syafa'atu, maka syafaat ini, allati yadhunnuhal musyrikun, yang dianggap ada oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ketika mereka mengatakan syafaat, itu kan maksudnya ini, yaitu syafaat yang diminta dengan kesyirikan mereka, meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu syafaat. Berdoa kepada syekh, ke wali ini, kan. Mereka menganggap itu syafaat. Syafaat yang dianggap oleh orang-orang musyrik ini, dia muntafiyatun. Itu syafaat yang tidak ada wujudnya nanti. Tidak ada. Yaumal kiamat, di hari kiamat nanti nggak ada. Mereka apa? Kecelik. Bahasa Indonesianya apa? Orang Jawanya punya kecelik. Tahu? Nah, bahasa Indonesianya apa? Sudah mengharap. Kan orang yang berdoa kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan itu kan sudah menghayalkan nanti di akhirat akan selamat. Ya. Akan selamat. Karena syafaat Syekh-Syekh tadi yang dia telah berdoa, ya Syekh, berikan persembahan-persembahan yang lain. Ternyata enggak ada. Padahal. Kayak apa? Terpeleset, tersalah. Kecewa dia, enggak sesuai harapan. Kama nafa Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an telah menafikan hal itu. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan annahu ya'ti. Nabi saja dikhabarkan untuk mendapat kehormatan syafaatul uzma itu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmadu. Datang di hadapan Allah, sujud memuji Allah. Bukan tiba-tiba minta. Ya, bukan tiba-tiba minta. Yang ada sujud dan memuji Allah. La yabda'u bisyafa'ati awalan. Enggak kemudian tiba-tiba. Padahal Nabi tahu itu hak dia. Nah, istilahnya keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, syafa'atul uzma. Yang ada sujud memuji Allah. Ini berbeda lagi kalau kita mendengar kisah-kisah khurafat mereka ahlu syirik yang seakan-akan semau-mau mereka untuk menyelamatkan orang. Summa yuqalu lahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang sujud memuji Allah, kemudian berkatakan irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta wa syfa'tu syafa. Sudah baru dikatakan angkat kepalamu, bicaralah maka akan didengar, mintalah maka akan dikasih, dan berilah syafaat maka akan dikabulkan syafaat. Rasul saja seperti itu. Kok kemudian mereka seenak-enaknya sekedar sudah berbaiat di Torah ini dah sampai terlalu terlalu pede mereka ya, sampai dikatakan kalau nanti kau biayai apa alam kubur ditanya man robuk man nabiyuk, tinggal bilang saja aku muridnya syekh ini. Kayak punya dia sudah. Karena kan sudah punya dia surga neraka. Rasul saja enggak seperti itu. Wa qala la Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan Abu Hurairah. Hadis dari oleh Imam Bukhari dan yang lain, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas bi syafa'atika? Siapa orang yang paling beruntung nanti bisa mendapat syafaat engkau di hari kiamat? Qala, Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Itu orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Bertauhid. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idhnillah. Ini syafa'at ini yang syarat utama orang untuk berhak nanti bisa mendapatkan syafa'at itu ikhlas, orang yang bertauhid. Wala takunu liman asyraka billah, dan enggak akan mungkin terjadi syafa'at itu bagi orang-orang yang musyrik. Jadi syafa'at itu apa? Wa haqiqatuhu, atau haqiqatuha syafaat. Syafaat itu adalah annallahu subhanahu wa ta'ala alladzi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'a iman udzina lahu ayyashfa. liyukrimahu wayana lal maqam al mahmud. Safar itu Allah Subhanahu wa taala memang dengan kehendak dirinya sendiri, kehendak Allah sendiri yang memberikan fadilah keutamaan kepada ahli tauhid yang bertauhid. Dia meninggal dalam keadaan bertauhid tapi masih ada dosa, Allah ampuni dosa orang tadi dengan perantara doanya orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat tadi sebagai bentuk pemuliaan dari Allah bagi orang yang memberikan syafaat tadi, untuk orang tadi mendapatkan posisi yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang sekarang mau memberikan sesuatu, sebenarnya yang memberikan dia misalnya raja atau pejabat tinggi, dia yang mau ngasih, tapi untuk pemuliaan itu biar si fulan ini, karena mau dimuliakan kan, dia yang ngasih lewat dia, hakikatnya yang memberikan syafaat gambarnya seperti itu, bukan semau-maunya, bukan kehendaknya mutlak orang yang memberi syafaat. Sehingga ketika seseorang justru meminta dalam keadaan mereka sudah meninggal dunia, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isfa'lana, malah berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang telah meninggal, malah akan tidak akan mendapatkan syafaat ketika mereka terjatuh dalam kesyirikan. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an, syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, maka nafiha syirkun. Anggapan syafaat yang di situ adalah kesyirikan. Walihada karena inilah asbata syafa'ata bi'idznihi fi mawadhi. Allah menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Jadi syafaat itu intinya ada dua. Syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran itu syafaat, anggapan syafaatnya orang-orang musyrik. Mereka mengatakan ha'ula'i syufa'una indallah. Di ungkapan lain mereka mengatakan mana'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Anggapan mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala tadi, kemudian orang-orang soleh, kecuali karena kami keyakinan mereka itu membela kami di hadapan Allah. Dengan syafaat. Tidaklah berdoa kepada mereka ini karena mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka menganggap itu syafaat. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada Syekh, memohon, bernazar, berkorban, mereka anggap itu syafaat. Mereka menganggap orang-orang tadi atau berhala tadi bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat manfiyah. Syafaat yang dinyatakan tidak ada, seperti itu enggak ada dalam. Itu hanya anggapan mereka. Inilah yang diperangi, inilah kesyirikan yang diperangi, yang dijelaskan kebatilannya oleh ahlu tauhid. Adapun syafaat yang musbatah, yang memang ada syafaat, yaitu tadi dengan syarat dengan seizin Allah bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah enggak mungkin ridhoi terhadap orang-orang musyrik. Seorang yang bisa memberikan syafaat, misalnya nabi, orang-orang soleh, diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah SWT. Dan yang mau dikasih syafaat itu orang yang diridhai oleh Allah SWT. Dan Allah gak akan mungkin meridhai orang musyrik. Itulah ringkasannya. Ketika mereka mengatakan orang-orang itu, orang-orang wahabi, orang-orang itu mengingkari syafaat. Syafaat yang mana? Karena kalau yang kalian anggap syafaat yang ternyata pada prakteknya, kenyataannya, kemudian kalian berdoa kepada selain Allah, Itulah agama orang-orang musyrik. Itulah agama orang-orang yang dulu diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kami mengakui adanya syafaat sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja kalian nggak memahami syafaat sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis. Dalam Sahih Muslim terkait syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menambahkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun." Setiap nabi itu memiliki doa yang dikabulkan. "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu." Da'watahu. Setiap nabi itu minta segera, maksudnya di dunia, doa yang dikabulkan itu di dunia. Wa inni ikhtabatu da'wati, aku menyimpan doa yang mustajab itu, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, aku simpan sebagai nanti syafa'at bagi umatku di hari kiamat. Fa'iyya na'ilatun, maka syafa'atku ini kan bermanfaat insya Allah, man mata la yusyriku billahi syai'a, bagi siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak musyrik. Jelas di sini lebih rinci di hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah fahiya na'ilatun, insya Allah man mata la yusyriku billahi syai'a. Jadi syafaatku akan bermanfaat didapati oleh orang yang meninggal dalam keadaan tidak musyrik. Tidak mensekutukan Allah dengan apapun juga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan hadis Abu Hurairah yang pertama tadi yang dibawakan oleh Al-Mu'allif, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaatmu wahai Rasul, Rasul menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tulus murni dari hatinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ta'ammal hadzal hadits, kaifa ja'ala al-asbab allati tunalu biha syafa'atuhu. Coba renungkan hati tadi, bagaimana Nabi SAW menjadikan sebab yang dengannya syafaat bisa didapatkan, yaitu tajridu tauhid, memurnikan tauhid. Aksama indal musyrikin, berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Anna syafa'ata tunalu bittikhadhim syufa'a wa ibadatihim wa mu'alatihim. Yang mereka justru menganggap syafaat itu bisa didapatkan dengan cara mereka menjadikan yang dianggap nanti bisa memberi syafaat itu sebagai syufa'a, beribadah kepada mereka, berikan penghambaan-penghambaan kepada mereka. Jelas, kalau Rasulullah kan jelas tadi. Siapa yang beruntung mendapatkan syafaat? Ya orang yang bertauhid. Berbeda ketika kalian bertanya dengan ahlu syirik, orang-orang gimana bisa dapat syafaat? Oh, kok harus mendekat kali kepada wali ini, berdoa kepada dan seterusnya dari amalan-amalan syirik. Faqalaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi zamim al-kadzib wa akhbara anna sababa syafa'ati tajridu tauhid fa hina idzin ya'dhanu Allah li syafi'a yasfa. Maka justru Nabi sallallahu alaihi wasallam membalik dengan apa yang menjadi keyakinan orang-orang musyrik, keyakinan dusta dari mereka. Ini ringkasnya dari bab ini, menegaskan bahwasanya syafaat ada. Syafaat itu ada dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Syafaat yang mustatah bagi orang yang diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab yang beliau langsung kasih judul dengan ayat, ya, sesungguhnya ya, bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah, hidayah taufik kepada siapa saja yang engkau cintai, akan tapi Allah itu akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ini juga untuk menunjukkan status kehambaannya Rasul. Sehingga siapa yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saja dikatakan seperti ini, tidak bisa memiliki hati orang, itu enggak bisa. Enggak bisa untuk kemudian menggerakkan hati untuk kemudian menerima kebenaran. Rasul itu enggak bisa. Bagi orang yang Allah mengatakan, bagi siapa saja yang engkau cintai. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Padahal yang engkau cintai, yang engkau sangat cintai, itu untuk kemudian engkau memberikan taufik sehingga dia mau menerima kebenaran, itu enggak bisa. Yang seperti itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan turunnya ayat ini, Al-Qasas 56, sebab nuzul ayat ini adalah kematiannya Abu Thalib di atas agama kesyirikan. Kata ya, sebelumnya nanti kita baca kisahnya mungkin kemarin yang akan datang, bagaimana Abu Thalib paman Rasulullah SAW yang sangat mencintai Rasulullah SAW dan bahkan terus sampai ketika Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, Abu Thalib pun membela, melindungi Rasulullah SAW sehingga yang menjadi sebab untuk tidak diganggunya Rasulullah SAW. Artinya sangat dicintai secara tabii, secara tabii, secara tabiat tentunya sangat disukai oleh, dicintai dan sangat diharap untuk masuk Islam tentunya. Akan tapi Allah Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, misalnya nanti insya Allah kita baca pertemuan yang akan datang. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, yaqulu ta'ala li rasul innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang kau cintai. Ai laisa ilaika dzalik. Enggak ada jalan sedikit pun untuk engkau bisa memberikan taufik, hidayah taufik. Inna ma'alaikal balagh, yang ada engkau itu hanya menyampaikan. Engkau itu hanya bisa menyampaikan. Menyampaikan hujjah. Menyampaikan wahyu. Menyampaikan bayyinah ayat, itu yang kau bisa. Wallah yahdi may yasha. Adapun Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walahul hikmatul balighah. Hanya kepunyaan Allah hikmah yang sangat tinggi dan hujjah ad-damirah, hujjah yang tidak terbantahkan. Hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. bukan menjadi urusanmu hidayah mereka itu, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di surah Al-Baqarah 273. Wa qala wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Betapa banyaknya manusia, meskipun engkau bersemangat untuk menyampaikan mereka kepada hidayah, tapi mereka banyak yang tidak beriman. Jadi yang dinafikan di sini adalah hidayah atau taufik wal qabul. Itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah, bayan wal irsyad, yaitu Rasul dan bahkan siapa saja yang mewarisi dari apa yang mereka dapatkan dari warisan Rasul bisa menyampaikan. Ulama, dai yang berjalan di atas jalannya Rasul bisa menyampaikan hidayah, bayan, penjelasan, bisa menyampaikan hujjah, bisa menyampaikan bukti, kejelasan, kebenaran. Akan tapi hanya Allah lah yang kemudian bisa menentukan orang yang mendengar penjelasan tadi bisa menerima, mau menerima, mengikuti kebenaran atau tidak. Itu benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Wallahu a'lam. Sholawat kita lagi.